الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، الحمد لله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan al-fiqh al-muyassar fi dhawil kitab was sunnah, dan kita masih menjelaskan tentang kondisi-kondisi salat berjamaah, kedudukan atau posisi makmum dari al-imam. Maka sebelum kita melanjutkan permasalahan yang berikutnya, ada beberapa permasalahan yang berkenaan tentang tata cara mengatur saf dan posisi makmum dari imam. Di antara permasalahan yang seringkali kita mendapatkan di masjid-masjid kaum muslimin tentang hukum salat makmum di belakang imam sementara ada penghalang. Ada penghalang antara sholatnya al-imam dengan sholatnya makmum. Terkhusus biasanya hal ini dialami oleh para wanita. Para wanita tatkala mereka sholat di masjid, mereka menggunakan penutup, menggunakan hijab atau satir, yang menyebabkan terhalangnya mereka untuk melihat al-imam atau jamaah yang ada di hadapannya. Hal yang demikian dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya, dalam disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa di Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala pada jilid yang ke-23 halaman 407, beliau menerangkan amma salatul ma'mum khalfal imam kharijal masjidi aw fil masjid wa bainahuma hailun. Adapun salatnya makmum di belakang al-imam, di luar masjid ataukah di dalam masjid, dan di antara mereka ada penghalang antara imam dengan makmum. Kata beliau, fa in kanatis sufufu muttasilatan jaza biittifaqil a'immah. Apabila saf itu bersambung, saf tersebut bersambung di mana yang di belakang mereka tetap mendengarkan suara al-imam, atau misalnya mereka melihat imam ataukah makmum yang ada di belakang al-imam, maka saf-saf tersebut dihukumi bersambung. Maka yang demikian diperbolehkan, diperbolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Wa in kana bainahuma tariqun aw nahrun tajri fihi as-sufun fa fihi qawlan ma'rufan. Adapun jika di antara keduanya ada jalan, ada jalan ataukah ada sungai yang di sana ada kapal-kapal yang melalui sungai tersebut, apakah sungai yang menghalangi mereka, yang tidak memungkinkan mereka sholat di sungai tersebut atau jalan tersebut misalnya. Fa fihi qawlani ma'rufan, maka ada dua pendapat yang ma'ruf dari para ulama. Wa huma riwayatani an Ahmad, dan dua pendapat ini juga diriwayatkan, ada dua riwayat dari al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ahaduhuma, riwayat yang pertama, al-man'u, bahwa yang demikian tidak diperbolehkan disebabkan karena terputusnya saf, dan ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Abu Hanifah. Pendapat yang kedua mengatakan diperbolehkan, diperbolehkan disebabkan karena sungai atau jalan tersebut tidak memungkinkan bagi mereka untuk sholat di tempat itu. Artinya penghalang tersebut penghalang yang tidak memungkinkan bagi mereka sholat di tempat tersebut, sehingga tatkala mereka berada di belakang meskipun saf tersebut terputus, namun mereka mendengarkan suara takbir imam ataukah jamaah yang bersamanya, atau mereka melihat jamaah tersebut, maka yang demikian diperbolehkan. Dalam salah satu riwayat al-imam Ahmad, dan ini pendapat yang dikuatkan pula oleh al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala tatkala beliau menyebutkan riwayat yang kedua dari riwayat al-Imam Ahmad tentang diperbolehkannya salat berjamaah meskipun ada sesuatu yang memutuskan seperti sungai dan yang semisalnya. Kata Ibnu Qudamah wa huwa sahihu indi wa madhhab Malik wa Syafi'i, dan ini pendapat yang sahih menurutku bahwa yang demikian diperbolehkan, dan ini juga madhab Imam Malik dan madhab Imam Syafi'i. Li'annahu la nass fi man'i dhalik, sebab tidak ada nas, tidak ada dalil yang melarang hal tersebut. Wala ijma' wala huwa fi ma'na dhalik, dan tidak ada ijma' dan tidak ada pula yang semakna dengan ijma' yang melarang hal itu. Li'annahu la yamna'u al-iqtida', sebab yang demikian tidak mencegah seorang untuk tetap mengikuti salat berjamaah, mengikuti imam atau yang bersama imam. Fa inna al-mu'athira fi dhalika ma yamna'u ar-ru'yah wa sama' as-saut, sebab yang memberi pengaruh yang menyebabkan seorang tidak bolehnya mengikuti jamaah pada saat mereka tidak bisa melihat, tidak bisa melihat imam ataukah melihat jamaah yang bersama dengan al-imam, atau tidak bisa mendengarkan suara, tidak bisa mendengarkan suara. Walaysa hadza biwahidin minhumah, dan ini tidak termasuk dari salah satu dari keduanya, tidak termasuk dari salah satu dari keduanya, dalam artian mereka masih memungkinkan melihat para jamaah yang bersama dengan imam, dan mereka masih memungkinkan untuk mendengarkan suara takbir imam atau yang bersamanya. Nah, jadi Ibnu Qudamah rahimahullahu taala membolehkan yang demikian apabila yang menghalangi atau yang menghalangi bersambungnya saf tersebut adalah sesuatu yang tidak memungkinkan bagi mereka sholat di tempat itu, seperti sungai ya, ataukah jalan yang memang tidak memungkinkan bagi mereka sholat di tempat tersebut, maka tatkala mereka mengambil saf di belakangnya, maka yang demikian tidak mengapa. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hujratan bi khasafata, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil membuat kamar yang terbuat dari pelepah daun kurma, jadi tertutup. Fasalla fiha, lalu kemudian beliau salat, beliau senantiasa salat di tempat tersebut, yakni salatus sunnah. Fatatabba'a ilaihi rijalun, lalu kemudian ada beberapa dari kalangan para sahabat mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waja'u yusalluna bisalatih, dan mereka datang untuk salat ya, mengikuti salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan salat terhalangi dari salatnya para sahabat, namun mereka mendengarkan suara Rasulullah alaihi salatu wasallam pada saat beliau bertakbir. Dan di dalam hadis itulah Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, bahwa salat yang paling afdal yang dikerjakan oleh seorang di rumahnya kecuali apabila dia mengerjakan salat wajib. Maka di dalam hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu ini menerangkan bahwa apabila ada penghalang namun makmum tetap mendengarkan suara imam ya, atau misalnya mereka tetap dapat melihat imam, maka yang demikian diperbolehkan. Jadi kesimpulan dari apa yang kita bahas bahwa apabila ada penghalang asal hukumnya diperbolehkan, apakah itu di dalam masjid, dan itu jelas diperbolehkan, dan hukum sholatnya tersebut adalah sholat yang sah ya, hukum sholatnya adalah sholat yang sah. Dan apabila ada yang menghalangi sementara mereka tidak mampu sholat di tempat tersebut yang menghalangi mereka untuk sholat di situ sehingga menyebabkan saf terpisah, maka pendapat yang sahih yang dikuatkan oleh salah satu riwayat al-Imam Ahmad, Imam Malik, al-Imam Syafi'i, dan yang dikuatkan oleh Ibnu Qudamah bahwa yang demikian diperbolehkan disebabkan karena masih memungkinkannya mereka mendengarkan suara takbir al-imam atau yang bersamanya, atau masih memungkinkannya bagi mereka melihat jamaah yang bersama dengan al-imam. Nah, lalu kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala beliau juga ditanya tentang hukum mereka yang membuat saf di belakang. padahal memungkinkan bagi mereka sholat di depan, namun mereka membuat shaf sendiri di belakang, di dalam masjid. Ini apa hukumnya? Apakah hukum sholatnya sah? Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang seorang yang sholat bersama imam, ada penghalang antara makmum dengan imam, di mana makmum tidak bisa melihat imam dan tidak melihat orang yang bersama dengan imam. Apakah sholatnya sah atau tidak? Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, alhamdulillah, na'am tasihhu salatuhu 'inda aktsaril ulama. Iya, sah salatnya. Jadi pembicaraan beliau tentang sebagian mereka yang mengambil shaf di belakang al-imam di akhir masjid, padahal memungkinkan bagi mereka maju ke depan. Ada shaf-shaf yang kosong di depan, tapi mereka membuat shaf sendiri di belakang. Terlebih lagi ada penghalang. Ada penghalang antara mereka dengan imam, sehingga mereka tidak melihat imam dan tidak melihat orang yang sholat bersama dengan imam di dalam masjid. Ini apa hukum sholatnya? Ya, ini bagi laki-laki tentunya. Adapun bagi wanita, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khairu shufufin nisa akhiruha. Sebaik-baik shaf wanita itu adalah yang paling belakang. Jadi semakin terbelakang shaf wanita, yang demikian tidak mengapa insyaallah taala, dan bukan hal yang dimakruhkan. Namun yang dibahas oleh beliau adalah kumpulan lelaki yang mereka membuat shaf di belakang yang masih di dalam masjid. Apakah sah salatnya? Kata beliau, sah salatnya menurut mayoritas para ulama, wa huwal mansus as-sharihu an Ahmad, dan itulah yang nas yang jelas yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Wa innahu nassa ala anna al-mimbar la yamna'u al-iqtida', di mana beliau Imam Ahmad menyebutkan bahwa adanya mimbar itu tidak mencegah seorang untuk mengikuti imam. Lalu kata beliau, was sunnah, meskipun amalan yang sunnah, fi shufufi ay yutimmul awwal fal awwal, yang sunnah dalam mengatur saf hendaknya mereka menyempurnakan yang pertama, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Wa yatarasuna fi shaffi, dan hendaknya mereka merapatkan saf-saf mereka. Faman shalla fi muakhkharil masjid ma'a khuluwi ma yalil imam kanat salatuhu makruha, maka barang siapa yang salat di akhir masjid padahal di sekitar imam itu masih ada yang kosong, masih memungkinkan bagi mereka untuk mengisi saf yang di depan, maka sholat yang mereka kerjakan adalah sholat yang makruh. Sholat yang makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang beliau bahas tentang mereka yang sholat di dalam masjid namun bagian belakang. Lalu apa hukumnya seorang yang mengikuti imam sementara mereka berada di luar masjid? Sementara mereka berada di luar masjid. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau, idam tala al masjid bis sufuf, safu kharij al masjid. Apabila masjid telah penuh, dipenuhi oleh saf-saf. Yani masjid sudah dalam keadaan full, penuh, sesak kaum muslimin. Maka mereka membuat saf di belakang, di luar masjid. Tidak mengapa yang demikian. Fa in ittasalatis sufuf hina idzin fit turuqat wal aswaq sahhat salatuhum, meskipun saf itu terus bersambung di luar masjid sampai ke jalan-jalan dan sampai ke pasar-pasar, maka sah salat mereka. Tidak mengapa yang demikian. Ini disebabkan karena di dalam masjid memang sudah dalam kondisi sesak manusia. Wa amma idza saffu wa bainahum wa bainas saffil akhar tariqun yamshin nasu fi, adapun jika mereka membuat saf antara mereka dengan saf yang lain ada jalan yang dilalui oleh manusia, dalam artian memungkinkan bagi mereka sholat di tempat tersebut, ya. Beda halnya kalau tidak memungkinkan, seperti keadaan yang pertama, ada sungai yang dilalui oleh kapal, tidak mungkin mereka sholat di situ. Atau seperti sekarang misalnya, jalan yang itu merupakan jalan yang dilalui oleh kendaraan, tidak mungkin mereka sholat di tempat tersebut, ya, sehingga mereka sholat di belakangnya. Nah, maka ini tidak jadi masalah, sah sholatnya. Namun apabila ada jalan yang memungkinkan bagi mereka untuk mengisi saf tersebut, namun mereka tidak mengisinya, dan ini di luar masjid, kata beliau, lam tasihha salatuhum fi adhari qawlai ulama, menurut pendapat yang paling zahir dari pendapat para ulama, tidak sah salatnya. Wa kadzalika idza kana bainahu wa bainas sufufi haidun bihaitsu la yarawna as-sufuf walakin yasma'una at-takbir min ghairi hajah fa innahu la tasihhu salatuhum fi adhhari qawli al-ulama. Demikian pula halnya apabila antara mereka dengan saf-saf tersebut ada dinding. Ada dinding di mana mereka tidak melihat saf-saf yang ada di depannya, namun mereka mendengarkan takbir tanpa ada hajah, tanpa ada kebutuhan. Ya, beda kalau misalnya memang sudah dalam kondisi hajah, ada kebutuhan, ya, disebabkan karena sesaknya manusia. Ya, namun yang dibicarakan adalah tanpa ada hajah, mereka sholat sendiri, ya, di satu ruangan mereka mendengarkan takbir. Mereka mendengarkan takbir. Namun mereka tidak melihat saf yang ada di depannya. Mereka tidak melihat jamaah yang ada di depannya. Kata beliau, sholat tersebut tidak sah menurut pendapat yang paling zahir dari dua pendapat yang diriwayatkan dari para ulama. Wa kadzalika man shalla fi hanutihi wa tariqu khalin lam tasihha salatuhu. Demikian pula orang yang sholat di tokonya sementara jalan kosong, ya, memungkinkan bagi mereka untuk berjalan ke depan, memungkinkan bagi mereka untuk mengisi saf di depan, maka tidak sah salatnya. Walaysa lahu ay yaq'uda fil hanut wa yantadhiru ittisal as-sufuf bih bal 'alayhi ay yadhhaba ila al-masjid fayasuddu al-awwal fal awwal. Kata beliau, tidak dibenarkan baginya duduk di tokonya lalu menunggu bersambungnya saf sampai kepadanya, namun hendaknya dia pergi ke masjid lalu dia berusaha menutupi saf yang pertama, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan kondisi-kondisi seperti ini, masyaallah rahimakumullah, ini paling sering dihadapi pada saat seorang berada di Al-Masjidul Haram, ya, terkhusus pada saat seorang berada di Al-Masjidul Haram di Mekah, ya. Pada saat mereka sholat di Mekah, kita melihat ada sebagian mereka sholat menunggu di tokonya masing-masing, menunggu di tokonya atau di depan tokonya. Maka yang seperti ini tidak sepantasnya, hendaknya mereka berusaha apabila mereka mampu untuk mengisi saf-saf yang di depan selama mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Demikian pula halnya keadaan sebagian mereka menganggap sholat mereka sah, sholat masing-masing di kamar. Misalnya di kamar mereka didengarkan, hotel-hotel yang ada di dekat Masjidil Haram itu didengarkan suara imam melalui pembesar suara. Lalu sebagian mereka sholat di kamarnya masing-masing dengan alasan karena mereka melihat, ya, maka ini sholat di kamarnya ada dua orang, ini lagi sholat di kamarnya ada tiga orang, ini lagi sholat di kamarnya beberapa orang. Maka yang demikian tidak dibenarkan oleh para ulama. Namun yang wajib bagi dia adalah berusaha untuk bergabung bersama dengan para jamaah yang lainnya, dan semakin banyak jumlah jamaah maka semakin dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang memungkinkan, dia berusaha untuk mengisi saf-saf yang di depan. Adapun jika dalam kondisi sesak, ya, tidak memungkinkan bagi mereka atau merasa kesulitan untuk menembus sekian banyaknya jumlah para jamaah yang sholat di Al-Masjidul Haram, baik di dalam masjid demikian pula di luar masjid, dan itu seringkali didapatkan pada musim-musim tertentu seperti di bulan Ramadan, demikian pula pada musim-musim haji, maka ini kondisi yang para ulama membolehkan seorang kemudian mengambil tempat-tempat, ya, tertentu bersama dengan kaum muslimin yang lainnya, seperti musalla, tempat-tempat sholat yang telah disediakan di masing-masing hotel yang ada di dekat Al-Haram, maka yang demikian diperbolehkan oleh para ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini insyaallah, semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.